Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida, amma ba'd. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan yang lalu kita sudah mengambil kaidah yang ketiga, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara umum untuk murojaah bahwa sifat, ya, sifat Allah itu semuanya mulia, semuanya sempurna, tidak ada sedikit pun sifat yang kurang ataupun tercela di dalamnya. Semuanya sifat sempurna. Ini yang harus kita yakini, semua sifat Allah itu sempurna, terpuji, tidak ada sedikit pun cela di dalamnya. Nah, maka yang wajib bagi kita untuk sifat-sifat sempurna ini adalah menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh sifat yang sempurna adalah al-hayah, al-ilmu, al-qudrah, as-sam'u, al-basar dan lain sebagainya. Sifat hidup, sifat ilmu, sifat berkuasa, sifat mendengar, sifat melihat, dan lain sebagainya. Maka ini semua sifat sempurna, tidak ada sedikit pun kurang di dalamnya, sifat hidup. Tetapi kita menetapkan untuk Allah sifat-sifat ini sesuai dengan kesempurnaannya. Jangan sampai menyamakan sifat ini dengan sifatnya makhluk. Nah, jangan sampai kita menyamakan sifat ini dengan sifatnya makhluk. Ya. Allah hidup, kita hidup. Ya, kita sama-sama punya sifat hidup. Tapi jangan sekali-kali menetapkan sifat Allah hidupnya seperti hidup kita. Jangan. Hidupnya Allah sesuai dengan kesempurnaannya. Tidak ada atau tidak diawali dengan ketiadaan. Dan tidak akan diakhiri dengan ketiadaan pula. Berbeda dengan hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk sesuai dengan keterbatasan yang ada pada makhluk tersebut. Diawali dengan ketiadaan. Kita dulunya belum ada. Dan akan diakhiri dengan ketiadaan, yaitu kematian. Nah, begitupun juga dengan sifat ilmu. Allah punya ilmu, kita punya ilmu. Tetapi jangan samakan ilmunya Allah dengan ilmunya kita. Ilmu kita di atas keterbatasan kita. Diawali dengan ketidaktahuan dan akan diakhiri dengan kelupaan. Adapun ilmunya Allah terus menerus. Tidak diawali dengan ketidaktahuan dan tidak akan diakhiri dengan kelupaan. Nah, Allah mendengar, Allah melihat. Kita menetapkan, karena Allah menetapkan sifat itu untuk dirinya. Ya, karena Allah menetapkan sifat mendengar, sifat melihat untuk dirinya. Maka yang wajib atas kita pun untuk menetapkan sifat itu semua bagi Allah. Sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaannya. Mendengarnya Allah, melihatnya Allah, tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Melihatnya makhluk terbatas pada sesuatu yang terdekat. Kepada apa yang dihadapannya saja. Tetapi melihatnya Allah, ya, melihat dari, ya, melihat seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini. Tidak ada yang terluput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka ini yang harus kita yakini bahwa sifat sempurna, ya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak sama dengan sifat-sifat makhluk sekalipun dari sisi nama sama, ya, mendengar-mendengar, melihat-melihat, hidup-hidup, ilmu-ilmu gitu kan. Tapi sifatnya Allah sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaannya. Nah, maka untuk sifat yang sempurna kita wajib untuk menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau sifat itu tercela, kurang dari segala sisi, ya, sama sekali tidak ada sisi baiknya, semuanya tercela, semuanya sifat kurang. Maka kewajiban kita apa? Menolak dari Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan lawan sempurnanya. Nah, contoh sifat kurang dari segala sisi apa? Sifat tercela dari segala sisi apa contohnya? Hah? Sifat mati, al-maut, kematian. Ini sifat tercela, ya. Sifat kurang dari segala sisi, kurang secara mutlak. Maka kewajiban kita apa? Menolak dan menafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menetapkan, Allah tidak mensifati sifat kematian. Tetapi belum cukup hanya sekedar menafikan, wajib untuk menetapkan lawan sempurnanya. Allah tidak mensifati sifat mati. maka kita menolaknya dengan menetapkan lawan sempurnanya. Lawan kematian apa? Kehidupan. Kita menolak dari Allah sifat tuli, sifat bisu, sifat buta, maka kita menolaknya karena Allah menolak dari dirinya. Tetapi belum cukup hanya sekedar menolak, sampai menetapkan lawan sempurnanya. Allah tidak tuli, berarti Allah maha mendengar. Nah, Allah tidak buta, berarti Allah melihat. Nah, kemudian sifat lemah, maka kita tolak dari Allah, Allah tidak lemah. Belum cukup hanya sekedar menolak, tetapi dengan menetapkan lawan sempurnanya, Allah kuat. Barakallahu fikum. Jadi ini kaidah di dalam mensifati sifat yang kurang secara mutlak, sifat tercela secara mutlak. Belum cukup hanya sekedar menafikan, menolak, sampai dia menetapkan lawan sempurnanya. Nah, karena sekedar menafikan saja, menolak saja belum cukup sampai menetapkan lawan sempurnanya. Nah. Kemudian yang ketiga, kalau sifat sempurna dari satu sisi dan tercela dari satu sisi. Ya. Sifat ini ada satu sifat yang sempurna dari satu sisi, tercela dari satu sisi. Maka yang harus kita lakukan adalah merinci. Nah, harus merinci. Tidak menetapkan untuk Allah secara mutlak, tapi tidak menolak untuk dari Allah secara mutlak juga. Tidak menetapkannya secara mutlak, tidak menolaknya secara mutlak. Tetapi apa? Merinci. Yang kita tetapkan untuk Allah yang maknanya baik. Dan yang kita tolak dari Allah yang maknanya buruk. Seperti sifat apa? Makar. Sifat khida'. Sifat kaid. Artinya apa? Tipu daya. Ya, kaid, khida, itu tipu daya. Istihza, mengolok-olok. Sifat ini sempurna dari satu sisi, kurang dari satu sisi. Ya, sifat ini sempurna dari satu sisi, kurang dari satu sisi. Nah, dikatakan sifat kurang, ya, bermakna kurang apabila dilakukan kepada yang tidak berhak. Nah, misal, ya, menipu orang yang tidak tahu menahu. Kira-kira ini sifat terpuji atau tercela? Orang lagi diam-diam dibuat tipu daya, dibuat makar. Ini sifat tercela atau terpuji? Tercela, ya. Maka kita tolak. Allah tidak mensifati makna yang seperti ini. Baik. Kalau ada orang yang mau membuat tipu daya, kemudian dibalas tipu daya itu, digagalkan tipu dayanya, ini sifat terpuji apa tercela? Terpuji. Ada orang mau buat tipu daya, dibalas tipu dayanya, digagalkan tipu dayanya, terpuji atau tercela? Terpuji. Maka makna yang untuk Allah ini, menggagalkan tipu daya, membuat tipu daya tapi dalam rangka menggagalkan atau membalas orang yang mau membuat tipu daya kepadanya. Nah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 30, wa makaru wayamkuruna wayamkurullah. Mereka mau menipu Allah. Wayamkurullah. Lalu Allah balas tipu daya mereka. Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Maka ini yang ditetapkan untuk Allah. Ya, menetapkan sifat makar dalam rangka membalas orang yang berhak mendapatkan makar. Nah. Thayyib. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya kepada kita, apakah Allah mensifati sifat makar? Maka jangan engkau bilang ya, tapi jangan bilang tidak. Tapi jawablah apa? Allah, ya, tapi dirinci jawabnya. Ya, Allah mensifati sifat makar bagi yang berhak untuk mendapatkannya. Atau dalam rangka membalas. Barakallahu fikum. Thayyib, ini murojaah. Nah, baik, cabang yang kedua masih berkaitan dengan sifat Allah, bahwa sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Nah, masih punya kaitan dengan yang pertama tadi. Sifat Allah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sifat subutiyah. Subutiyah itu sama dengan ditetapkan. Ya, sifat subutiyah ini adalah sifat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Baik ditetapkan dengan dalil Quran atau ditetapkan dengan dalil sunnah. Tayyib? Ini namanya sifat subutiyah. Sifat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Baik dengan dalil Quran ataupun dalil dari sunnah. Kewajiban kita apa untuk sifat ini? Menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menetapkan? Kenapa kita wajib menetapkan? Karena Allah menetapkan untuk dirinya. Maka bagaimana mungkin kita menolak dari sifat yang Allah sendiri menetapkan untuk dirinya? Allah menetapkan untuk dirinya, kok kita menolak? Nah, maka kita pun harus menetapkan sifat tersebut sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan dengan makhluk seperti pembahasan di awal. Nah, sifat subutiyah seperti apa? Kal haya sifat hidup, wal ilmu ya, wal ilmi sifat ilmu, wal qudrah sifat kuasa, mampu. Nah, ini yang kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Kemudian yang kedua, sifat Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat subutiyah sudah tadi. Yang kedua sifat silbiyah, sifat yang ditolak. Nah, sifat silbiyah ini adalah sifat allati nafaha Allahu an nafsihi. Sifat yang Allah tolak, yang Allah hilangkan dari dirinya. Allah enggak mau mensifati sifat ini. Allah menolak sifat ini dari dirinya. Seperti apa? Kadzulmi, sifat zolim. Atau sifat kedzoliman. Nah, maka yang wajib bagi kita apa? Untuk sifat yang ini, yang Allah nafikan ini, kewajiban kita apa? Menolak juga. Allah menolak dari dirinya, maka kita pun menolak menetapkannya untuk Allah. Nah, kenapa kita menolak? Karena Allah menolak dari dirinya. Baik. Sekedar menolak saja cukup? Sekedar menafikan dari Allah cukup? Belum? Belum cukup sampai dia menetapkan lawan sempurnanya. Kita menolak dari Allah sifat kezoliman. Karena Allah menolak sifat zolim untuk dirinya. Maka kewajiban kita menolak dan menetapkan apa? Lawan sempurnanya. Lawan sempurna dari sifat zolim apa? Adil. Ya, barakallahu fikum. Ini kaidah. Ketika kita menolak sifat kurang dari Allah, belum cukup. Ya, belum cukup sampai kita menetapkan lawan sempurnanya. Kita menolak dari Allah sifat mati, maka harus menetapkan lawan sempurnanya, yaitu hidup. Kita menolak dari Allah sifat tuli, maka kita menolak dan menetapkan lawan sempurnanya, yaitu apa? Mendengar. Kita menolak dari Allah sifat buta, maka kita menetapkan lawan sempurnanya, melihat. Kita menolak dari Allah sifat kezoliman, maka menetapkan lawan sempurnanya, sifat adil. Barakallahu fikum. Nah, apa kata Allah? Wala yadzlimu rabbuka ahada. Rabbmu sama sekali tidak mendzalimi seorang pun. Nah, jadi Allah menolak dari dirinya sifat kezoliman. Dalam hadis yang lain apa? Kata Rasulullah, Allah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan sifat zalim atau aku mengharamkan kezoliman dari diriku. Waja'atuhu muharraman bainakum. Dan aku jadikan kezoliman haram atas kalian, sesama kalian. Fala tadzalamu, jangan saling mendzalimi. Maka janganlah kalian saling mendzalimi. Ya, barakallahu fikum. Nah, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Fala tadzalamu. Aku mengharamkan sifat zalim dari diriku, maka aku jadikan sifat zalim haram atas kalian. Maka janganlah kalian saling mendzalimi. Nah, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan baru. Jadi waktu saya dulu di Yaman, ya, murojaahnya lebih banyak daripada pembahasannya. Ya, setiap pertemuan satu jam pertemuan, murojaahnya kurang lebih sekitar 40 menit, pembahasan barunya sekitar 40 menit. Ya, jadi murojaahnya lebih banyak. Nah, ya. Maka faedahnya pun lebih melekat. Nah, karena mengulang pembahasan yang telah berlalu. Taib. Al-Far'u Salis, cabang yang ketiga, masih berkaitan dengan kaidah ketiga. Cabang ketiga dari kaidah yang ketiga. Taib. As-sifat as-subutiyatu tangqasimu ila qismain. Nah. Baik. Sifat subutiyah terbagi menjadi dua. Nah, ini sifat subutiyah terbagi menjadi dua. Yang pertama zatiyah. yang berkaitan dengan zat. Sifat zatiyah adalah yang berkaitan dengan zat. Allati lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Yang berkaitan dengan zat dan Allah senantiasa terus-menerus mensifati sifat tersebut. Di sifat zatiyah ini sifat yang Allah terus-menerus mensifati sifat tersebut. Kasam'i wal basor. Seperti sifat mendengar, sifat melihat, sifat wajah, sifat tangan, ya, ini sifat zatiyah, berkaitan dengan zat. Dan Allah senantiasa mensifati sifat tersebut. Tidak pernah hilang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Fi'liyah artinya secara bahasa apa? Perbuatan. Ya. Makanya dalam bahasa ada kata fi'il. Maksudnya kata kerja. Ini perbuatan. Definisinya apa? Sifat fi'liyah itu allati tata'allaqu bimasyiatihi insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat fi'liyah yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a fa'alaha, kalau Allah berkehendak Allah melakukannya. Wa insya'a lam yaf'alha, tetapi jika Allah tidak berkehendak Allah tidak melakukannya. Nah, seperti apa? Seperti istiwa. Ya, istiwa ini sifat fi'liyah. Nah, sifat apa lagi? Sifat datang, sifat marah, sifat mencintai. Nah, ini sifat apa? Sifat fi'liyah. Kapan Allah berkehendak, Allah beristiwa. Kapan Allah berkehendak, Allah marah. Kapan Allah berkehendak, Allah mencintai. Kapan Allah berkehendak, Allah datang. Nah, jadi berkaitan dengan perbuatan, berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat apa? Fi'liyah. Baik, jadi sifat yang Allah tetapkan, sifat subutiyah itu, terbagi menjadi dua. Sifat yang berkaitan dengan zat, yang terus-menerus Allah mensifati sifat itu. Dan yang kedua, sifat yang berkaitan dengan perbuatan atau fi'liyah. Nah, yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah melakukannya. Jika tidak berkehendak, tidak melakukannya. Nah. Qala wa rubbama takunu sifatu dzatiyah fi'liyah. Dan terkadang ada sifat yang itu sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah. Nah, tadi ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Tapi ada juga sifat yang termasuk sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah. Nah. Seperti apa? Kal kalam, seperti berbicara. Ya. Sifat kalam atau sifat berbicara ini termasuk sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah. Nah. Sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah, al kalam. Ya, kenapa dikatakan sifat dzatiyah? Karena Allah terus-menerus mensifati sifat ini. Ya. Karena zat Allah senantiasa mensifati sifat berbicara. Dan kenapa dikatakan sifat fi'liyah? Karena kapan Allah berkehendak, Allah berbicara, Allah berfirman. Dan ketika tidak berkehendak, Allah tidak berfirman, tidak berbicara. Nah, terus sifat apa lagi? Sifat istiwa. Ya, sifat istiwa juga termasuk sifat dzatiyah fi'liyah. Karena istiwa maknanya apa? Ala wartafa, tinggi. Ya, ala wartafa. Istiwa artinya tinggi. Nah, maka Allah, ya, sifat istiwa ini termasuk sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah. Kenapa dikatakan sifat dzatiyah? Karena Allah senantiasa mensifati sifat tinggi. Ya. Dan kenapa dikatakan Allah sifat istiwa adalah sifat fi'liyah? Karena juga berkaitan dengan kehendak. Kapan Allah berkehendak? Allah meninggi. Kapan Allah berkehendak? Ya, barakallahu fikum. Allah turun. Ya, seperti di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Nah, Allah turun ke langit dunia. Barakallahu fikum. Nah, maka sifat kalam, ya, ketika berkaitan dengan kehendak, yatakallam bima syaa mata syaa. Sifat kalam termasuk sifat fi'liyah karena berkaitan juga dengan kehendaknya. Ya. Juga sifat fi'li, sifat istiwa, sifat fi'liyah. Kapan Allah berkehendak, Allah melakukannya, dan kapan tidak berkehendak, tidak melakukannya. Wallahu a'lam. Tapi kita cukupkan kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.